بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan قال فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. المصنف شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan maka ketahuilah bahwasanya ibadah tidaklah disebut dengan ibadah kecuali apabila diiringi dengan tauhid, sebagaimana bahwasanya salat tidaklah disebut dengan salat kecuali apabila diiringi dengan taharah. Idza 'arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi فإن العبادة لا تكون صحيحة يرضاها الله سبحانه وتعالى إلا إذا توفر فيها شرطان. Apabila engkau telah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakanmu untuk beribadah hanya kepadanya semata, maka sesungguhnya ibadah tidaklah menjadi ibadah yang benar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridai kecuali apabila terpenuhi padanya dua syarat. Idza ikhtalla syartun min asyartaini batalat. Apabila rusak satu syarat dari dua syarat tersebut, batallah ibadah tersebut. Asyartul awwalu, syarat yang pertama, an takuna khalisatan liwajhillahi. Ibadah tersebut murni dipersembahkan karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa fiha syirkun. Tidak ada padanya kesyirikan sama sekali. Fa in khalataha syirkun batalat. Maka apabila syirik mencampurinya, batallah ibadah tersebut. Mithlu taharati idza khalataha hadathun batalat. Seperti taharah, apabila hadas mencampurinya, batallah taharah tersebut. Kadzalika idza 'abadta Allah thumma asyraqta bihi batalat 'ibadatuka. Demikian pula apabila engkau beribadah kepada Allah kemudian engkau berbuat syirik kepadanya, iyadzan billah, batallah ibadahmu. Hadza syartul awwalu, inilah dia syarat yang pertama. Asyartul thani, syarat yang kedua, al mutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. فأي عبادة لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها باطلة ومرفوضة. Maka ibadah apapun yang tidak didatangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ibadah tersebut batil dan tertolak. li'annaha bid'atun wa khurafatun, karena sesungguhnya ibadah tersebut merupakan kebid'ahan dan khurafah, mitos. Wa lihada yaqulu sallallahu alaihi wasallama, dan karena inilah Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada padanya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengada-adakan di dalam urusan kami ini, yaitu agama ini, yang bukan merupakan bagian darinya, maka dia tertolak. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Hadis yang kedua muttafaqun alaih, dan kedua-duanya dari sahabiyah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Falabudda an takuna al-ibadatu muwafiqatan lima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah wajib mengikuti apa yang didatangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. La bistihsanatin nasi wa niyatihim wa maqasidihim. Bukan berdasarkan anggapan baik orang-orang, niat-niat mereka dan tujuan-tujuan mereka. Madama annaha lam yadulla 'alayha dalilun min asy-syar'i fahiya bid'atun wa la tanfa'u sahibaha bal tadurruhu li'annaha ma'siyatun. Selama sebuah ibadah tidak ada satu dalil pun dari syariat yang menunjukkannya, maka ibadah tersebut merupakan kebid'ahan dan tidak bermanfaat bagi pelakunya, bahkan akan memadaratkannya. Karena sesungguhnya ibadah tersebut merupakan sebuah kemaksiatan. Wa in za'ama annahu taqarraba biha ila Allah 'azza wa jalla. Meskipun pelakunya menyangka bahwa ia mendekatkan diri dengan ibadah tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Fala budda fil ibadati min hadaini syartaini. Maka haruslah ada dua syarat ini di dalam ibadah. Al-ikhlasu wal-mutaba'atu lirasuli sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta takuna ibadatan sahihatan nafi'atan lisahibiha. Agar ibadah tersebut merupakan ibadah yang benar, yang bermanfaat bagi pelakunya. فَإِنْ دَخَلَهَا شِرْكٌ بَطَلَتْ. Maka apabila syirik masuk ke dalamnya, batallah ibadah tersebut. وَإِذَا صَارَتْ مُبْتَدَعَةً لَيْسَ عَلَيْهَا دَلِيلٌ فَهِيَ بَاطِلَةٌ أَيْضًا. Dan apabila ibadah tersebut menjadi sebuah perkara yang diada-adakan, yang tidak ada satu dalil pun menunjukkannya, maka ibadah tersebut juga batal. Biduni hadaini syartaini la fa'idata minal ibadati. Tanpa dua syarat ini tidak ada faedah sedikit pun dari ibadah tersebut. Li'annaha ala ghairi ma syara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya ibadah tersebut berada di atas selain apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan. Wallahu la yakbalu illa ma syar'a fi kitabihi aw ala lisani rasulihi aw ala lisani rasulin sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menerima kecuali apa yang disyariatkannya di dalam kitabnya atau melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fala hunaka ahadun minal khalqi yajibu ittiba'uhu illa ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada di sana seorang pun dari kalangan para makhluk yang wajib untuk diikuti kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ma 'ada ar-rasul fa innahu yutba'u wa yuta'u idza ittaba'a ar-rasul. Adapun selain Rasul alaihi salatu wassalam, maka dia diikuti dan ditaati apabila ia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma idza khalafa ar-rasul fala ta'ata. Adapun apabila ia menyelisihi Rasul alaihi salatu wassalam, maka tidak ada ketaatan sama sekali padanya. يقول الله تعالى الله سبحانه وتعالى برفرمن أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. تعطيله الله dan تعطيله رسول serta أولي الأمر di antara kalian. وأولي الأمر هم العلماء هم الأمراء والعلماء. Dan أولي الأمر mereka adalah para pemimpin dan para ulama. فَإِذَا أَطَعُوا اللَّهَ وَجَبَتْ طَاعَتُهُمْ وَاتِّبَعُهُمْ. Maka apabila mereka mentaati Allah Azza wa Jalla, wajib mentaati mereka dan mengikuti mereka. أَمَّا إِذَا خَالَفُوا أَمْرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ طَاعَتُهُمْ وَلَاتِّبَعُهُمْ فِي مَا خَالَفُوا فِيهِ. Adapun apabila mereka menyelisihi perintah Allah Azza wa Jal, maka sesungguhnya tidak boleh mentaati mereka dan tidak boleh pula mengikuti mereka dalam perkara-perkara yang mereka selisihi. لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ أَحَدٌ يُتَعُ اسْتِقْلَالًا مِنَ الْخَلْقِ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Karena sesungguhnya tidak ada di sana seorang pun yang ditaati dengan berdiri sendiri dari kalangan para makhluk kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'adahu fa innahu yuta'u wa yuttaba'u idza ata'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wattaba'a ar-rasul. Dan yang selain beliau alaihi salatu wasalam, maka sesungguhnya ia ditaati dan diikuti apabila ia mentaati Rasul alaihi salatu wasalam dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi hiyal ibadatus sahihatu. Inilah dia ibadah yang benar. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.